Puga ngalaira taya postel tipu puluh telu. Kata langat Pak Amian ke Antioquia, ai piga Pak Nabi sama guru, ia te si Barnabas sama si Simeon si Puoni leu si Niger, si Lukius tai Kirene, si Menahen si Kere tu urau ruada rimata Herodes, sama si Saulus. Kateteren Aisia masih suruh si Tuhan, sama mu puaso, kuanangan ketsat si kunenan. Sarake kamkaku si Barnabas sama si Saulus, kagalajet si kokoyakinenku kasia. Pupua sorangan sama manindo, lepak tone make rangan kawera kau tera, konia ke rangan sia ka ijadda. Kalulut ai konia ke sia ketsat si kunenan, Esia si Barnabas sama si Saulus ka Seleukia, barada sedda pula jorangan kanusa Siprus. Sege sia ka Salamis, paarip rangan tiboye teka manua ka uma parurukada ta Yahudi, aileu si Yohannes Markus Masiropsia. Jejengi rangan sangaliot nusa aili ka Papos. Sedda seserangan sara ta Yahudi si kere samba nabi si patataju si Pooni bar Yesus. Ale gubernur kanusa nek-nek letnia, si Puoni Sergius Paulus, si Maagai Patuat. Kalulut Ioba iarep tiboye teka manua si gubernur nek-nek, sukai nangan si Barnabas samba si Saulus. Tapoi si kere Elimas, ia teka tukolobat oninia kangangan Grika, isaila leksia, gabanangan enungan bui imatonem bagat gubernur. Tapo si Saulus, si Puoni leuk Paulus, isop-sop leknia ketsat si punenan, kinerenangan nia kuanangan. Oi eke utogat san itu, si sud patajuat samba sangam beri pukataikat, sagak puroi poat, tak pein waria ke masih pakatai enungan Tuhan si maroipo. Kine neiget, iyo orang ngante eke ukabei Tuhan, mapeset nungan, tai conungan mata culu piga ngawoi pa. Maramunangan lewet matania tenan geb, bagagok nangan kabenia iga basiri manua si palulunia. Kele ai cok si babara nek-nek, matone menangan bagania si gubernur, ai poik bulan makise ka bagania ngantoman pagalayat Tuhan. Barada ka Papos, pula jorangan si Paulus sembada sa'alinia, sege sia ka Perga ka Pamfilia. Sedda ka diwake nangan sia si Yohannes Markus, toilinia ka Yerusalem. Barada ka Perga, pariurirangan Musila, sege ka Antioquia, ka Tobo Pisidia. Kagogoi sabat, Esia mukudu ka uma parurukat. Lepa itu basa surukat sama suradate nabi, konia kerangan sautet uma parurukat masih kua kematada. Ale sasaraina, ke ai tiboyet mui mas pangantru bangsa nekne, tiboy muyan nia. Purio nangan si Paulus, mai-mai ake nangan kabenia kua nangan. Ale kam tai Israel, samba kam sirebdeb loto katai kamanua, arep ake kam. Tai kamanuan bangsa Israel masih pilih tai kebukata, sambai bailiwake bangsa nenek bangsa Sabeu. Kateteret Aisyah musitoi kalagai Mesir. Lepa kageget kabenia bela kenangan sia kalagai nenda. Epat puluh ngarura buruknya aipo misia baga kasih matangeu. Pitu bangsa aisubuake kalagai Kanaan, ikau lagai nenek ikeb ake nenda. Buruknya ai epat ngotu 50 ngarura. Pasat nene kaunangan kasia sipa si hukum teret Nabi Samuel. Lepa tidurangan di mata, kaunangan teka manua kasia si Saul togat Kis, sibara kamun togat Benyamin. Epat puluh ngarura buruknya. Gile ai belake si Saul, rio akenangan teka manua si David rimatadda. Kapa galayat si David nene, ai kuatai kamanua. Aku sesengan si David, togat Isai, siri manua obaket bagaku, si galayake sangamberi kidiet bagaku. Ka punute teuniate, ai suruake tai kamanua si paarau ta Israel, siripot palelengan nia, niate Yesus. Keimoin nia amungan tomandan si Johannes ka sangamberi ta Israel, bule rabawake paatuada samba turau sia. Kele ai malegre ilepak galajet nia si Johannes kuanangan. Kasei aku nupa atukam, ta aku ngenaet mui. Tapoi sioi kuruk tetei kule, beri masih golok kasu karirenia tak mateu aku. Ale sasaraina, bunuh teteu Abraham samba singkaloto ake teka manua, kasita te ai segi ake tiboet buaragat nek-nek. Ai poi si pulalagai ka Yerusalem, samba sautera tak ragai Yesus nek-nek. Kabagat pas mamate ake rania, sedda ipu aili tiboeda tai nabi, basaida seden sapat. Samba, kenanen tak arasese paluluatnya itu mate ake nia, tapoi ara tidole kai Pilatus imate ake nia. Kele ara lepa ake sangam beri sini boi surat pakalayat tubuh nia, ngorosot ake rangan nia kaloina silip tenga, kaurangan nia karatei. Tapoi ai suru ake le nia teka manua ka sima matei. Lepa patoi laknangan tubuh nia pigang awoi pa ka tubuda si pasi tutut nia barania ka Galilea, aili ka Yerusalem. Sia te si pasi mumuneng nia, kineneget kamatat bangsa Israel. Kineneget kuparep kai kamatamui, katua reman simairu sini bala kenen katai kebukata. Airiuri wakian teka manua kasita tatogada, kabagat susur wakena Yesus. Kele situ susurat kapesalmen tipu rua. Togakku te ekeu, gogoinene aku tutu ake ekeu. Pagalayat susur wake nania teka manua kasimamate ibu ianau nia, ai tiboyan kise. Kua ake kakam palelengan sipunenan bulat katone miet, sini bala kenenku kai David. Nia te lulu nia ai kua karuang bagai. Tak nu oba ake sipunenan nu iico ka aanau. Ai poi si David, lepa ai galayake obaket bagat teka manua kateteret purimatat nia, tatak nia. Rate ake rangan nia kabebet teke bukat nia iconangan ka anau. Tapoi Yesus disuruh ake nenteka manua geti tak ai ico ka anau. Oto kaun wagai kam nia ale sasaraina kalulut nia te tusege ake kakam ka tua pekat jo. Samba katubu nia senen simatonem baga masih silok kabelayat kasangan beri jo. Sitayoi nusilok kam kasurukat Mose. Oto pagabakam bui ipuaili ka tubuh mui kele sini boira tai nabi nekne. Rep dep kam, kam siowak paloloi. Kise yake kam, lepak malo semuyan. Aipoi kugalai sara galajet kate teremui, galajet tai kakato nemiet mui, ke rasegi yake nia kakam. Kele aibela si Paulus, samba si Barnabas ka umah parurukat, tidorangan siri manua, bule ratiboy minca tiboyet nekne kawakoy sabat si babara. Kele arabela kaparu rukat, mai kita Yahudi samba bangsa bagai, si pasige gelai arat Yahudi masih tut si Paulus samba si Barnabas, pangantoman rangan sia te apostel, bule ramariru kakatit bagate kamanua. Kagogoi sabat si babara, oi sia sangamberi siri manua kalagai nenda, masih arep tiboye tai kamanua. Kai Yahudi geti, kele araico siri manua simigi, masih sinangan bagada, saya larangan tiboyet Paulus sambara asat nia bagai. Tahpo memimai eme si Paulus samba si Barnabas manibo kuarangan. Kirek nangan bui tak kakamle boiki itu segi ake tiboyet tai kamanua. Takoi anu karit ake lepoi kam samba anu adiake le kam tak mateu kam masih silo puri manuya citai tatata. Oto kabangsa bagian le kue eikai. Kisepoi ai kuasi Tuhan kamatamai. Aku rio akean ekeu bailu patora si puarat sabulungan, bule nubarake puaragat pat aili katutut polak. Kele ararep nia si puarat sabulungan, mangka nangan bagada, umun ake rangan tiwaya Tuhan, samba sia sangam berida si kokoyakenen teka manua, masih bakati puri manua yat si tetatata matonem nangan bagada. Mararat nangan lewat tiboye Tuhan kasangan liu lagai nenda. Tapoi rapakata elek nganga ta Yahudi kamatada tenanalep siabeu tiboye tubuh, simasuru kateka manua, samba sautet lagai. Tada kerangan raku krusi Paulus samba si Barnabas, kekelerangan sia kalagaira. Sosu akerangan abu karereda ta apostel si bailu repdemenda, lepa tusia ka Ikonium. Tapoi sun le patuadas pasi uli ke Antioquia, angkat baga samba kecat sipunenan.